Iya, Bos. Saya khususkan lagu ini untuk yang di belakang sana. Selamat berpanas panas ini saya. Masih terukir indah dalam hatiku nama serta wajahmu, oh kasih. Kau yang dulu pernah aku sayang, ku manja di dalam cinta pertama. Kau dan aku pun sama, nasibku nasibku tak berbeda. Suka dan duka kita lalui, sampai rambut ini akan memuti. Sampai rambut ini akan memuti. Kita goyang lagi, Bos. Nyumpah lama. Ku tak peduli siapa dirimu, yang aku tahu kau kekasihku. Kau dan aku pun sama, nasibku nasibku tak berbeda. Suka dan duka kita lalui, sampai rambut ini akan memuti. Sampai rambut ini akan memuti. Kau dan aku pun sama, nasibku nasibmu tak berbeda. Suka dan duka kita lalui, sampai rambut ini akan memutih. Kau dan aku menunggu.